Nabi mengatakan akhirnya ditunjukkan makanan tersebut kepadaku. Maka aku tadi pagi berniat berpuasa, fa'akala minhu, lalu Nabi makan darinya. Jadi Nabi membatalkan puasanya. Wahada sawmu naflin, dan ini puasa yang Nabi lakukan adalah puasa sunnah. Padahal dalika, maka hal tersebut, maka hadis ini dalil bolehnya menghentikan amal sunnah. Maka hadis ini dalil bolehnya memotong amal sunnah. Artinya tidak menyelesaikannya sampai akhir, namun dipotong, dibatalkan di tengah jalan. Nukis sahadat istilah pendalilan dengan hadis di atas dibantah dengan ada orang yang mengatakan ya sambil dimungkinkan bahwasannya perkataan Nabi tadi pagi aku berpuasa maknanya adalah so'iman anil to'am, berpuasa menahan diri dari makanan. Dengan bahasa lain, puasa Nabi adalah puasa menurut bahasa Arab, bukan puasa dalam makna syariat. Ujiban dari maka bantahan untuk hal tersebut, kita katakan di anasoma bahasanya puasa tidak utlifa jika dipakai bisyari dalam syariat, dalam Quran dan hadis, maka maknanya adalah puasa yang syari. Di anak hakikat al-kalam, karena pengertian dari satu kalimat itu takunu bihasa bihalin natif, itu tergantung kondisi siapa yang mengatakannya. Aja pengertian satu kalimat itu mengikuti siapa yang mengucapkannya. Contohnya faidah ja'abu syar'i, jika ada satu kalimat yang kita jumpai dalam syariat, ayat Quran dan hadis Nabi, fa'inna yuhmal alal makna syar'i, maka kita tafsirkan dengan makna syar'i. Demikian juga tidak jahat jika terdapat kalimat di kalami ahli lughati, dalam perkataan orang Arab yang bukan Quran dan sunnah, namun perkataan pakar bahasa. Misalnya fa'inna yuhmal, maka kalimat tersebut ditafsirkan ada makna lughawi dengan makna bahasa. Akan tetapi banyak ulama mengatakan makruh hukumnya membatalkan pagi, maka tidak bisa dikodok. Akan tapi jika orang itu batal puasa setelah berniat untuk berpuasa, maka wajib kodok. Maka di sini kita jumpai alasan dari Semin kenapa orang yang kenapa wajib kodok kalau batalnya di tengah-tengah puasa. Dia mengatakan li'anna syu'ahu fil ibadati yusbihun nadra min ba'dil wujuhi. Karena jika seorang itu telah memasuki satu ibadah tertentu, maka perbuatan dia memasuki satu ibadah tertentu itu statusnya nazar. Statusnya nazar, dan nazar wajib dipenuhi. Maka orang yang sudah niat puasa sejak pagi, maka dia maknanya dia bernazar untuk puasa sampai selesai. Harus diselesaikan. Nah, kalau tidak diselesaikan, kita harus kodok. Dia punya penjelasan. Siapa yang memasuki satu ibadah, siapa yang sudah memulai melakukan satu ibadah, maka nilainya statusnya seperti orang yang bernazar yang wajib diselesaikan. Ya, budi. Jamaah qabla tahallul awwal wa sahabatu aqrabun nasi ila tawaf Wa'ala hadha yakunul hajju wal umratu yaqtasimani yaqtasani bi wujubil madi mudihi bi wujubil mudihi fi nafsi nafsihima kama ukhtusa kama ukhtusa kama ukhtusa bi wujubil mudihi fi fatihima hatta law qata'ahu wa qala ma uridu itmama al-hajj fa innahu la yanqati'u fa hadha min al-nah. Contoh kaidah ini adalah dalam salat ada seorang yang dahulu memulai mengerjakan salat sunnah, baru dapat satu rakaat di tengah-tengah salat, satu rakaat misalnya, padahal salatnya dua rakaat, qata'aha, dia membatalkannya. Maka kita katakan, kita komentari tentang perbuatan ini hukumnya boleh, akan tapi makruh jika tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dalam wudu, ada seorang yang memulai berwudu dan wudu yang dia lakukan adalah tajdidan, memperbarui wudu. Artinya dia tidak dalam kondisi batal. Seorang maghrib, kemudian menunggu isya, menjelang isya dia wudu lagi padahal belum batal. Berarti tajdid. Semakanya lalu kemudian nampak baginya, kemudian dia berubah pikiran untuk tidak menyelesaikan wudhunya. Sudah wudhu kok, belum batal. Bolehkah semacam ini pada sudah wudhu dan sampai tangan misalnya? Bolehkah membatalkan wudhu? Jawabannya boleh, akan tetapi makruh jika tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Demikian pula seorang yang berwudu untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, dan membaca Al-Quran tanpa mushaf dianjurkan untuk berwudu. Beda dengan menyentuh mushaf meskipun tanpa membacanya, maka wajib untuk berwudu. Maka dalam bahasa para ulama fikih itu ada istilah qira'atul Qur'an. Yusannu al-wudu'u li qira'atil Qur'an. Itu maksudnya adalah membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Dan berwudu untuk membaca Al-Qur'an dengan hafalan maksudnya dianjurkan, tidak wajib. Karena boleh orang itu membaca Al-Qur'an dengan hafalan dalam kondisi berhadap. Dan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, beliau membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Tidur, dan tidur itu membatalkan wudu. Begitu bangun, Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini dalil orang yang dalam kondisi hadas boleh membaca Al-Quran dengan hafalan. Ya, jika orang semua membaca Al-Quran dalam kondisi hafalan berwudu, hukumnya dianjurkan. Sedangkan yang wajib adalah berwudu untuk menyentuh mushaf. Saya katakan meskipun tidak untuk membacanya, cuma untuk memindahnya. Ya, mushaf di sini mau dipindah. Itu wajib untuk berwudu menurut pendapat jumhur ulama, dan ini adalah ijma' sahabat sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, sehingga jumlahnya inilah pendapat yang benar. Summa badala, kemudian dia berubah pikiran di tengah-tengah wudu untuk meninggalkan wudu. Itulah, enggak usah wudu, enggak wajib. Saya cuma mau baca Al-Qur'an dengan hafalan, enggak wajib berwudu. Gimana tindakan seperti ini? Lata hukumnya boleh, akan lebih makruh jika tanpa niat tujuan yang benar. Lima bila dikaminan irak, karena dalam perbuatan ini terdapat kecuekan untuk taat kepada Allah. Tak ada salah bus biham berpahala apa yang dia kerjakan sebelum dia batalkan. Salat sunnah yang diputus baru dua, salat sunnah dua rakaat, salat satu rakaat diputus dibatalkan. Nah, salat selama satu rakaat itu ada pahalanya enggak? Jawabannya kami katakan, jika membatalkan salat sunnah tadi karena satu alasan, tiba maka berpahala. Jika tanpa alasan, kalau mahal taradud, maka aku ragu-ragu. Maka saya muslimin ragu-ragu, berpahala apa enggak ya? Tapi kalau karena udur, jelas berpahala. Ada orang salat sunnah, saya di masjid, kemudian dia batal, baru dapat satu rakaat, dia batal. Kan kenapa? Karena ada anak kecil mau jatuh. Dan anak kecil mau diculik orang. Dia batalkan dia. Jah. Ini membatalkan salat sunnah karena udzur. Maka satu rakaat yang dia kerjakan itu ada pahalanya. Nah, kalau tanpa udzur, maka beliau penulis Fatihah boleh jadi. Sesungguhnya membatalkan amal sunnah tanpa uzur adalah berpaling dari amal sunnah aslan sama sekali. Nah, sehingga sunnah ini tidak layak untuk dikatakan berpahala. Non boleh jadi kita katakan, boleh jadi kita katakan macam apa yang Allah ada usah selama ada kebolehan fayusabu alama fa'ala, maka ada pahala atas apa yang dia kerjakan. Waqad yufa'ab, dan boleh jadi ada kemungkinan yang ketiga, sudut pandang yang ketiga, dibedakan antara yang mungkin bina'ubadzi ala ba'din, yang satu itu mungkin bersambung dengan yang lain dan yang tidak mungkin untuk disambung. Jadi amal ibadah itu kan ada yang bisa bersambung dan bisa tidak bersambung. Contohnya sholat itu bersambung. Yang namanya sholat, sholat sunnah dua rakaat ya, satuan dua rakaat. Kalau baru satu rakaat batal, itu sudah berarti tidak sholat. Tidak sholat berarti tidak ada pahalanya. Lain kalau amal sunnahnya contohnya berzikir. Amal sunnahnya contohnya berzikir. Contohnya berzikir pagi petang. Lagi asyik berzikir pagi petang, ada waktu kecelakaan, maka dia batalkan. Dia hentikan amal zikir pagi petangnya, kemudian dia tolong orang yang kecelakaan tersebut. Setelah itu bisa diteruskan lagi. Nah, kalau amalnya semacam ini ya berpahala meskipun diputus. Nah, diputus di tengah jalan. Makanya ada tiga kemungkinan sudut pandang untuk mendudukkan masalah ini. Dan hal yang menarik yang penting di sini adalah ketika orang membatalkan amal sunnah, yang jadi pertanyaan adalah sebelum batal itu berpahala atau tidak. Di tempat kita ada pemahaman yang berbeda. Kalau orang itu membatalkan puasa sunnah karena ujaran walimah, maka dia batal, kemudian mudah untuk kalian sembelih. Ayat ini diturunkan sebelum diwajibkannya haji, karena haji diwajibkan dengan firman Allah surat Ali Imran, walillahi 'alan nas, dan menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke Ka'bah siapa saja mampu berjalan ke sana. Wahadin ayat dan ayat ini surat Ali Imran 97 turun pada tahun 9 Hijriah. Sedangkan waktu mulhajjah wal umrah itu turun pada tahun 6 Hijriah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, inilah yang diputuskan oleh para sahabat, di mana para sahabat memutuskan untuk melanjutkan haji yang batal, yaitu sudah jima hubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Dan sahabat adalah manusia yang paling dekat pemahamannya dengan kebenaran. Maka ada dua alasan kenapa haji sunnah dan umrah sunnah itu tidak bisa dibatalkan di tengah jalan. Pertama ayat Al-Quran, sahabat Al-Quran Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menimbang perkataan para sahabat tentang masalah ini. Wa'alaha berdasarkan keterangan di atas, maka haji dan umrah itu memiliki kekhususan, memiliki keunikan, yaitu wajib meneruskan umrah sunnah dan haji sunnah, tidak boleh batal di tengah jalan. Yang kedua, ukhtusah punya keunikan, punya kekhususan, wajib meneruskan haji yang batal dan umrah yang batal. Atau sampai-sampai meskipun ada orang yang membatalkan haji atau umrahnya, wakal jadi yang mengatakan aku tidak ingin menyelesaikan haji, fa'inallah yang petik, maka hajinya tetap belum batal. Maka belum putus, wa'ilzamu al-itmam, dan dia tetap wajib untuk menyelesaikan manasik, tuan manasik haji sampai selesai. Wahada minal ajaib, ini adalah di antara hal yang unik. Ada seorang yang berniat untuk membatalkan satu ibadah, namun ibadahnya tetap dinilai tidak batal. Fa'in istamara, fa'in istamara, jika dia tetap terus menerus untuk memutus ibadah hajinya, wafatau al-had, hingga hajinya terlewat, artinya muncullah, terbitlah fajar tanggal 10 Dzulhijjah dan dia belum wukuf di Arafah. Ini kan pokoknya saya batalkan haji saya. Caranya gimana? Dia enggak wukuf di Arafah tanggal 9. Utia, maka dia diberi hukum orang yang batal hajinya. Gimana kalau batal hajinya? Harus tetap diselesaikan, tidak bisa langsung pulang. Demikian pula dalam umrah, jika seorang itu berniat untuk membatalkan umrah karena dia melihat desa-desaan yang demikian ramai, maka kemudian dia mengatakan itu laisa billah, umrah ini umrah sunnah, tidak wajib. Fa'ja ila baladihi, kemudian dia kembali ke tanah airnya. Fa'inaha la tahqati, maka umrah tersebut tetap belum batal. Dan dia pokok ala ihramihi, dan dia tetap nikah, maka akad nikahnya tidak sah karena orang yang masih dalam kondisi ihram tidak boleh menikah. Berdasarkan hal tersebut, maka dia wajib menyempurnakan umrahnya berdasarkan ihram yang pertama, bukan ihram yang baru. Kenapa? Karena dia belum tahalul dari umrahnya. Walaupun ingat ihram, gimana kalau pada saat ihram dia mengatakan in habasani habizun, jika aku tertahan oleh satu hal yang menahan, famahali, maka tempatku untuk bertahalul adalah di mana aku tertahan. Fahasala, lalu terjadilah sisa-sisaan, maka bolehkah seorang membatal dengan alasan saya sudah menetapkan syarat untuk tahalul jika ternyata tertahan? Maka jawabannya fa'inan zihan, karena sisa-sisaan laisa bihabis. Setelah penahan seseorang untuk menyelesaikan untuk melaksanakan haji dan umrah. Fasiyah, karena yang namanya desak-desakan manusia jika terjadi di malam ini, maka malam yang kedua itu desak-desakan yang lebih ringan. Maka selama al-habis penahan itu bisa hilang dalam jangka waktu yang pendek, ladara alal insan fiha, yang seorang pun tidak mendapatkan bahaya dalam jangka waktu pendek tersebut, falaisa bihabisin, maka ini pada hakikatnya bukanlah penahan. Amalau kana hadza wasil sa'at, akan tapi seandainya orang tersebut waktu dia terbatas, dia harus segera pulang dan dia tertahan tidak bisa melaksanakan ritual umrah yaitu tawaf dan sa'i sampai malam yang kedua, seandainya dia tertahan sampai malam kedua, tadarra, dia akan mendapatkan bahaya besar. Bahaya, maka orang ini jika dia tertahan oleh sisa-sisaan manusia, dia boleh tahalul dan dia tidak punya kewajiban apa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah rangkaian ibadah haji dan umrah kalian karena Allah. Jika kalian tertahan karena syaitan dan haji, maka sembelilah hatiu yang memungkinkan. Maka Allah tidaklah membolehkan untuk membatalkan haji dan umrah kecuali dalam kondisi al-ihsar, tertahan. Berdasarkan hal ini, maka jika seorang itu membatalkan haji dan umrah padahal tidak tertahan, maka dia melakukan satu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa melakukan satu amal yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah amalan raddun, ay mardudun ala sahibihi, tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Fahimkan alaih, jika tidak boleh baginya untuk membatalkan haji dan umrah kecuali jika dia tertahan. Yang dimaksud tertahan adalah tidak mampu menyelesaikan. Boleh jadi karena ada musuh yang menghalangi dia untuk bisa sampai ke Ka'bah. Wa imam bikasrin, dan boleh jadi karena kasrin patah, Allah mungkin patah tulang atau yang lain. Omar bin atau sakit yang tidak mungkin bisa diharap segera sembuh, koriban dalam waktu dekat. Maka orang yang tertahan semacam ini boleh tahalul dengan alasan itu, dengan syarat ketika dia berniat ihram itu dia menetapkan syarat yang bunyinya tadi, status umrohnya dengan sunnah. Maka jawabannya perlu dibedakan antara orang yang berbalik dan berakal, berarti dia mubalak, dan dia telah mewajibkan dirinya untuk menyelesaikan rangkaian manasik, buktinya dia telah masuk ke dalam ibadah umrah. Ini patut dibedakan dengan anak kecil yang bukan mubalak wa tafakkur wadih, dan ini adalah perbedaan yang sangat jelas. Bahwasanya mubalak itu beda dengan bukan mubalak. Semisal dengan hal ini, meskipun cuma semisalnya dalam sebagian aspek, adalah seandainya ada anak kecil umur 5 tahun membunuh secara tidak sengaja. Apakah anak kecil itu punya kewajiban kafarah puasa 2 bulan berturut-turut? Ini disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Adakah kewajiban si anak kecil ini untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Sehari saja tak selesai, masa 2 bulan kafarah pembunuhan tidak sengaja. Maka sebagian ulama mengatakan anak 5 tahun lebih wajib bayar kafarah puasa kafarah 2 bulan berturut-turut. Karena kewajiban kafarah dalam kasus pembunuhan tidak disyaratkan niat. Oleh karena itu, kafarah wajib atas orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja. Dan anak kecil ini, a'la ma yuqal fihi, kemungkinan yang paling besar, dia tidak memiliki niat, sehingga tetap wajib bayar kafarah. Akan tetapi pendapat yang benar, anak kecil tadi tidak punya kewajiban untuk bayar kafarah, dia bukan mubalak. Seandainya kita wajibkan anak kecil tersebut untuk bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut karena membunuh tidak sengaja, lajalnahu, tentu berarti kita jadikan dia sebagaimana mubalak. Contoh kasusnya di mana? Ada anak kecil umur 5 tahun nyupir mobil. Wa hasala minhu hadisun, akhirnya terjadilah hadis kecelakaan lalu lintas. Dia bunuh orang. Soalnya pembunuhan tidak sengaja. Wajib pada asalnya wajib bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, karena anak kecil perkara ini tidak ada kafarah, maka tidak ada kewajiban bayar kafarah. Akan tetapi anak kecil ini wajib membayar dia. Di anak hal dan hakil ibad, karena membayar dia ini adalah hak orang lain. Oleh karena itu, maka seandainya ada anak kecil memakan makanan milik orang lain, mengambil makanan tanpa izin, wajiblah anak kecil ini ganti? Jawabannya iya. Fa'inna yasmin, dia wajib mengganti. Karena makanan tersebut adalah hak sama manusia, dan untuk kewajiban mengganti harta milik orang lain tidak disyaratkan harus mubalak. Seandainya ada anak kecil, anak TK umur 5 tahun bernadar, seandainya lulus TK, inna jahat, jika dia lulus dalam ujian TK, ujiannya kemudian ada tidak lulus TK, semula dia mengatakan